Apakah orang yang tak bayar zakat? Untunglah dia. Ha. Tak bayar zakat, tak ada hukumlah akhirat kayak gini lah. Tak bayar zakat lembu, lembu tu tanduk dia. Tak bayar zakat harta, harta tu akan jadi streka. Tu, gosok paju tu. Harta tu jadi streka, streka atas dai, streka atas pinggang dia, streka atas belakang ni. Sebelum kena streka akhirat, streka dunia tu teh mana ni. Balik kayak gini, buka streka maksimum. Tak, 15 minit, congek papang ada kata, buka kain, duduk. Ha. Dengan streka-streka buat pergi hospital. Tak? Lekat di punggungmu. Ha. Jadi kalau takut dah panas streka dunia, tosolah sayang harta. Nak beri zakat. Zakat tu mensuburkan lagi harta kita yang masih tinggal. Soalan terakhirlah. InsyaAllah yang tak sempat jawab, kita jawab malam esok kalau panjang umur. Di duyung tak? Ha. Ikut kemu tak balik aku. Ya?